ashabihi wa man walaha ma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kembali kita bertemu dalam kajian ilmiah, yaitu pembahasan kitab Zadul Mustaqnik fi Ikhtisar al-Mubni dalam pembahasan bab riba. Dan insyaallah pada kesempatan pagi ini dalam pembahasan bab muamalah, insyaallah kita akan memulai kembali pembahasan dari kitab ini dalam pembahasan bab riba bersama Ustaz Dr. Erwandi Tirmidzi hafizahullahu taala. Dan kami berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Roja TV untuk berinteraksi secara langsung dalam pembahasan ini. Anda bisa bertanya dalam pembahasan dan bab riba ini di line telepon 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Dan kita mulai kepada Ustaz Fadil Fadil Mashkurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kembali kita melanjutkan pembahasan fikih mu'amalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni' yang sampai kepada bab riba, sampai kepada perkataan mu'allif yahrumu riba al-fadli fi kulli makilin wa muzun. Takra'i Syekh. Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, babu riba wa sarf yahrumu riba al-fadli fi kulli makilin wa muzunin bi'a bi jinsihi. Bab riba dan sarf. Yahrum, diharamkan riba fadl dalam setiap yang ditakar dan ditimbang dari barang yang sejenis. Bi'a, dijual. Dijual, bijin sih, ya. Dari barang yang sejenis. Iya, baik. Ikhwani ukhwati fillah, para pemirsa dan para pendengar TV dari Hadir Roja yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari awal sudah kita ingatkan bahwasanya kita membaca buku Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni', yang ini adalah buku fikih dalam mazhab Hambali. Seperti yang sebelumnya pernah kita membahas tentang mazhab Syafi'i juga, sekarang dalam mazhab Hambali. Dan ma'ruf dalam mazhab Hambali dalam masalah riba al-bay', riba dalam jual beli, illat mereka adalah al-kail wal-wazan, takaran dan timbangan. Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 6 komoditi ribawi, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan az-zahabu biz-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wasy-sya'iru bisy-sya'iri wat-tamru bit-tamri wal-milhu bil-milhi mithlan bimithlin yadan biyadin فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. Ada 6 komoditi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila ditukar sejenis sama, ya, syaratnya agar tidak terjadi riba harus sama takarannya dan sama dan harus tunai. 6 komoditi ini adalah emas. Bila ditukar dengan emas, syaratnya harus sama takarannya, ukurannya, dan harus tunai. Kemudian perak juga sama. Kemudian kurma. Kemudian gandum dengan 2 jenisnya, bur dan syair. Bur yang bulat, syair yang panjang jenis gandumnya. Kemudian garam. Para ulama berbeda pendapat tentang menyikapi illat daripada dari 6 komoditi ini. Madhab Hambali mengatakan untuk 2 komoditi pertama, emas dan perak, adalah ditimbang. Illatnya adalah al-wazan. Ya. Maka seluruh yang ditimbang kalau ditukar sejenis, ya, yang ditimbang dengan ditimbang, maka lintukar harus sama dan tunai. Untuk empat komoditi setelahnya, kurma, gandum dengan dua bentuknya, kemudian garam, itu ditakar dengan volume. Dulu takaran mereka adalah sok, sok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang itu merupakan ukuran untuk zakat fitr. Mereka tidak ditimbang, karena timbangan dulu yang mereka miliki adalah timbangan yang kecil sekali, ringan, ya, yang apa namanya, daun, dia timbangkan kedua begini, dua, yang satu umpamanya emas, yang satu di sini timbangannya kecil-kecil. Bahkan para fuqaha menjelaskan bahwa satu dinar itu sama dengan 100 sekian biji gandum. Subhanallah. Artinya mereka dengan gandum yang di sebelah kirinya, artinya kecil, maka tidak mungkin kurma taruh di sini pecah timbangannya. Berbeda dengan timbangan masa sekarang. Ya. Maka illatnya berdasarkan hadis Rasulullah SAW, wakadzalikal mizan, setelah Rasulullah menyebutkan enam tersebut, Rasulullah mengatakan wakadzalikal mizan, dan begitu juga timbangan. Maka menurut Hanabilah, segala sesuatu yang ditimbang kalau ditukar sejenis harus sama dan harus tunai. Dikiaskan dengan timbangan tadi yang ada pada emas dan perak. Maka kembali kita dalam kehidupan sekarang, umpamanya dalam mazhab Hambali, kalau kita konsekuensi dari pendapat tersebut, maka apa yang ditimbang sekarang, Ustaz? Cabai ditimbang? Cabai ditimbang. Bawang ditimbang? Timbang. Maka menukar cabai dengan bawang syaratnya harus tunai dan harus sama. Sama. Wadih, Ustaz? Wadih. Ya. Maaf. Menukar enggak, kalau menukar cabai dengan cabai kan ditimbang, bawang ditimbang. Menukar cabai dengan cabai syaratnya harus sama dan harus tunai. Berbeda jenisnya cabai dengan bawang boleh berbeda timbangannya, tetapi harus tunai. Karena berbeda jenis sudah. Satu jenisnya cabai, satu jenisnya lagi bawang. Ya. Makil yang ditakar. Yang ditakar apa yang ditakar? Susu umpamanya dengan literan. Air dengan liter. Apalagi yang dengan liter? Minyak dengan liter. Ya. Maka menukar minyak goreng dengan sesama minyak goreng harus sama dan harus tunai. Menukar minyak goreng dengan air mineral syaratnya cuman harus tunai, boleh berbeda takarannya. Ini mazhab Hambali. Ya. Jangan berhenti sampai di sini. Ikutkan terus kajian, nanti mengatakan Ustaz bilang haram tukar susu dengan air dengan cara tidak tunai, tukar cabai dengan bawang. Ini baru sebuah pendapat, belum selesai kita belajar ngaji. Nanti jadi heboh lagi di masyarakat. Karena salah ikut kajian setengah-setengah. Ya. Ini mazhab Hambali dan ini dikatakan oleh muallif di sini. Yahrumu ribal fadli fi kulli makilin wa muzunin bi'a bi jinsihi. Haram riba fadl. Riba yang berbeda setiap yang berlebih setiap barang yang ditakar dan ditimbang. Maka kalau dalam mazhab Hambali menukar cabai dengan cabai sejenis kan ya, ya cabai keriting dengan cabai keriting, ya sejenis, ditukar berbeda timbangannya, berbeda beratnya, maka terjadi riba fadl. Menukar minyak goreng curahan dengan minyak goreng yang dalam kemasan, berbeda volumenya, yang satu yang curahan karena mutunya lebih rendah, umpamanya 2 liter. Yang kemasan karena mutunya lebih bagus, umpamanya dengan 1 liter. Maka terjadi riba fadl. Ini dalam mazhab Hambali. Kita ingin memahami apa yang ada dalam buku ini. Bukan mengatakan ini pendapat yang rajih, tidak. Ya. Ini salah satu pendapat dalam khazanah fikih ilmiah para ulama kita. Pendapat mayoritas para ulama yang lain, ya, mazhab Syafi'i pernah kita bahas di waktu di menjelaskan kitab Ghayah Takrib, ilat mereka berbeda, ya. Pendapat yang terkuat wallahu ta'ala alam bahwa untuk emas dan perak pendapat Syafi'i adalah ghalabatus samaniyah, ghalabah samaniyah, yaitu nilai intrinsik dari zat daripada emas dan perak itu, maka tidak bisa dikiaskan. Ini namanya illah qasirah dalam ilmu istilah usul fikih, tidak bisa dikiaskan, ya. Tetapi pendapat mazhab sebagian pendapat Hambali dan mazhab Maliki bahwa illat untuk emas dan perak adalah as-samaniyah. Samani itu saman, harga, sebagai alat tukar, ya, dan sebagai penilai mengukur harga nilai barang dan jasa. Itu ilat untuk emas dan perak. Adapun untuk empat selanjutnya adalah ta'am, sebagai makanan. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki adalah mereka menamakan al-ittiyat, al-iqtiyatu wal-iddikhar, makanan pokok dan bisa disimpan tahan lama. Itu inlatnya, ya. Maka dalam kasus yang dijelaskan oleh muallif ini, dan pendapat yang terakhir inilah pendapat Malikiyah ini yang terakhir yang disetujui oleh para ulama muasirin, banyak dirajikan pada para ulama muasirin yang keputusan dari Oki dan dari Majma' al-Fiqh al-Islami. Ada dua lembaga internasional dalam fatwa fikih kontemporer itu. Pertama, Majma' al-Fiqh al-Islami, lembaga fikih Islam internasional di bawah Oki, organisasi konferensi Islam. Ya, ini semua dua-duanya ini NGO, non government organization, organisasi non pemerintahan. Tapi di bawah Oki. Kemudian yang kedua di bawah Rabitul Islami atau World Muslim League atau Liga Dunia Islam, yang bernama lembaganya Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, lembaga fikih Islam internasional juga, berpusat yang Rabitul berpusat di Mekah, yang Oki berpusat di Jeddah. Kedua lembaga internasional di divisi fikihnya mengeluarkan bahwa fatwa yang terkuat dalam illat riba tersebut adalah fatwa yang disampaikan oleh Malikiyah dan disetujui oleh banyak para ulama mazhab juga, yaitu sebagai samaniyah, sebagai alat tukar, ya, kemudian untuk emas dan perak, dan untuk empat komponen selanjutnya adalah makanan yang iktiyat, makanan pokok dan bisa disimpan tahan lama. Ya. Maka menurut pendapat yang terkuat, minyak curah dengan minyak yang kemasan, ya, itu tidak riba, boleh berlebih, karena ilatnya adalah makanan pokok, dan minyak bukan makanan pokok. Apa yang dimaksud dengan makanan pokok? Selisan? Pernah ingat? Ma yutaqawwatu bihi ar-rajul. Makanan pokok adalah sesuatu yang bila dimakan seseorang cukup bisa bertahan hidup tanpa makan yang lain. Anda makan nasi tanpa pakai ikan, tanpa pakai sambal, tanpa pakai cabai, bisa bertahan hidup? Insyaallah. Kalau Anda minum minyak goreng saja tanpa makan nasi, tanpa cabai, tanpa segala macam, bisa bertahan hidup? Jadi gorengan. Ya. Itu yang dimaksud oleh para ahli fikih dengan makanan pokok, bukan bahan makan pokok. Minyak goreng kan termasuk dalam sembako, 9 bahan pokok. Ya atau tidak? Tapi dalam definisi para ahli fikih kita tidak termasuk sebagai makanan pokok. Lihat para ulama dahulu menafsirkan sesuatu dengan sesuatu yang jelas dan subhanallah luar biasa. Ya. Maka menurut mereka tidak terjadi riba dalam hal tersebut seperti yang dikatakan dalam mazhab Hambali ini. Ya. Cukup Zaisan. Pendengar dan pemirsa Radio TV, demikian penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Wandi Armidi Al-Fidhullah Ta'ala, yaitu terkait dengan pembahasan pertama dari diharamkannya riba. Dan insyaAllah kita berikan kesempatan bagi Anda untuk memperluas pembahasan. Anda bisa sampaikan pertanyaan dalam bab ini, silakan di 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0819-896543. Kita berikan untuk penelpon yang pertama, silakan. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Ya, terima kasih. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Saya dengan Abu Hasna di perjalanan. Abu Hasna, silakan. Ya, Ustaz, saya mau nanya, kalau kita menukar apa, jual tukar menukar rumah, maksudnya yang satu rumahnya lebih besar, kemudian yang satu rumahnya lebih kecil, sehingga kan nanti ada selisih harga. Iya. Itu nanti prosesnya gimana ya? Maksudnya proses tunainya, karena kan kalau rumah proses halalnya bagaimana gitu, channelnya seperti apa, artinya itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pemilik rumahnya. Nah, di satu sisi pemilik rumah yang kecil tadi itu dimiliki oleh satu orang, sedangkan pemilik rumah yang besar, yang lebih besar maksudnya, itu dimiliki oleh ahli waris 3 orang. Nah, 4 orang dengan ibunya. Nah, itu proses transaksinya bagaimana ya dengan pemilik rumahnya, ada haknya dimiliki oleh 4 orang tadi. Keempatnya setuju mereka menjual menukar dengan yang kecil tadi? Setuju. Ya, baik, enggak ada masalah. Saya jelaskan. Membaginya gimana gitu, yang dari yang, karena yang rumah kecil tadi kan nambah uang, Ustaz. Oh, kecil dengan uang. Ya, jadi ada rumah besar ditukar dengan rumah yang lebih kecil, kemudian yang pemilik yang rumah yang lebih kecil tadi menambah uang, tapi menambah uangnya tidak tunai gitu, artinya dia cicil selisih uangnya, tapi ya, disepakati oleh 4 orang tadi kan gitu. Nah, gitu tuh, bosna. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Rumah dan tanah. Ya. Kalau menurut mazhab Hambali yang mengatakan ilat ribanya adalah timbangan dan takaran, apakah rumah ditimbang atau ditakar, Ustaz? Ditaksir. Enggak pernah orang nimbang rumah, kan ketimbangan rumah dan tanah. Ditakar juga enggak pernah menakarnya, dimasukkan volumenya berapa, masukkan ke takaran. Maka Allah Ta'ala alam, dia bukan komoditi ribawi. Menurut pendapat Hambali pun bukan. Menurut jumhur, dia bukan makanan pokok, enggak pernah orang makan rumah dan makan tanah, dan juga bukan sebagai alat tsamaniyah, alat tukar, ya, sebagai harga penentu harga barang jasa, bukan. Maka dia bukan komoditi riba. Boleh ditukar, ya, sama besar, tidak tunai, ya, dan dengan lebih kecil pun boleh ditukar tadi, satu tukar tambah, ya. Boleh, tidak ada masalah. Umpamanya yang besar ya tanpa ada tambahan, yang kecil ada tambahan dengan uang umpamanya 100 juta rupiah. Boleh, asal berdasarkan kesepakatan mereka berdua. Kemudian juga yang kecil boleh ditambah dengan rupiah tadi, boleh. Dan bagaimana pembagian rupiah tadi bagi pemilik berempat? Pemilik berempat rumah yang besar tadi, mereka tentu menerima ahli waris sahamnya jelas. Siapa saja pemilik sahamnya, tidak ada ibu kata dia, ada anak bertiga, ada empat. Ya, kalau ibu, ibu ini maksud ibu istri dari yang wafat atau ibu dari yang wafat? Kalau istri dari yang wafat dapat 1/8. Kalau ibu dari yang wafat dapat 1/6. Sisanya untuk anak. Kalau ada anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Ya. Sebesar saham mereka masing-masing lah mereka mendapatkan ansuran cicilan tadi. Jelas Ustaz Ihsan? Allah berkati. Jazakallahu khairan demikian Bu Hasna di perjalanan, dan semoga Allah berikan keselamatan. Dan jawaban yang disampaikan Ustaz semoga ini menjadi jawaban bagi antum. Barakallahu fikum. Kami berikan kesempatan yang kedua, silakan. 0218236543. Silakan. Halo. Baik, sudah masuk, silakan. Halo. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Akhi di mana? Dengan Elias di Bandung. Pak Elias di Bandung, silakan, Pak. Pak, saya mau bertanya nih, Ustaz. Ya. Ini udah ada masalah dengan rumah saya yang dulu saya memang tidak mengerti masalah riba dan sebagainya. Saya pikir kalau saya berhutang ke bank, saya yang dizolimi, saya tidak terkena riba. Itu sudah terjadi sekitar tahun 2011. Sekarang saya sudah tahu dan saya sudah bertobat, tapi ada satu hutang bank yang sampai sekarang belum selesai, yaitu hutang rumah. Di mana kondisinya adalah tahun 2011 saya mencoba mengkredit rumah, tapi rumahnya dalam waktu setahun tidak dibangun-bangun, yang akhirnya ketika dibangun pun cuma 70% akhirnya ditinggalkan developer. Dan setelah itu developernya kabur, rumahnya tidak dilanjut, pihak bank, jadi perumahan itu berhenti sama sekali itu, jadi ditinggalkan oleh developer. Tapi pihak bank melanjutkan rumah tersebut. Cuma karena saya sudah tahu mengenai riba dan sebagainya, saya berusaha untuk karena kondisi tersebut memang cicilan terhenti saat itu. Saya minta cicilan dihentikan karena saya ingin rumah beres dulu. Taunya begitu rumah jadi pun kondisinya lingkungannya nggak jadi. Jadi kayak jalan-jalannya tidak ada, saluran pembuangan tidak ada, jadi kondisi tidak seperti yang dijanjikan oleh bank dan juga dijanjikan oleh pihak developer, tidak sesuai gitu. Nah sekarang udah tahun 2018 ini malah saya yang kejar-kejar banknya. Saya ingin rumah itu diselesaikan. Maksudnya dalam artian saya ingin terbebas dari hutang riba saya. Saya ingin rumah itu silakan dilelang atau dilego oleh bank sehingga bisa menggantikan hutang saya ke bank tersebut. Karena cicilan yang pernah saya lakukan hanya 1 tahun. Sampai sekarang nggak selesai-selesai. Karena saya ingin selesai tapi pihak banknya banyak kayak seperti berkelit gitu. Rumahnya nggak jadi, hancur kondisinya karena saya nggak serah terima dengan saya pun belum rumahnya gitu. Sedangkan saya kondisinya sudah bad debt. Jadi di bank itu saya tuh udah terkena level 5 atau apa gitu. Jadi dianggapnya jadi bad debt. Nah gimana ya Ustadz menyelesaikannya? Saya ingin terbebas dari hutang riba ini saya. Kalau seandainya saya punya uang, saya ingin menyelesaikan hanya hutang pokoknya aja. Tapi memang saya pernah mengatakan ke pihak bank, tapi pihak banknya sulit dihubungi karena yang di Bandung katanya sudah dihandle lagi, tapi yang di Jakarta yang handle. Saya coba handle ke kontak ke Jakarta, ya dilempar sana sini gitu. Gimana kira-kira Ustadz ya? Wallahu ta'ala alam, Elias. Hal seperti teknis seperti ini saya tidak mengerti. Antum tanyakan saja kepada teman-teman atau kepada pihak bantuan hukum yang bisa menyelesaikannya dengan secara baik. Nah, maksud saya itu menurut syariat Islam, kalau seandainya saya mau bayar hutang pun sulit gitu ya, ke pihak banknya. Antum berhutang beli rumah atau ngapain? Beli rumah. Beli rumah. Rumahnya sudah jadi, tidak jadi. Rumahnya sudah jadi tapi tidak sesuai dengan plan gitu. Tidak sesuai dengan spek, hak daripada pembeli untuk menolak. Dia tidak sesuai, lebih bagus, lebih jelek. Lebih jelek. Lebih jelek hak Anda untuk menolak. Saya enggak jadi beli. Oh, gitu ya. Iya. Kalau dalam pinjaman fikih seperti itu. Jadi walaupun saya sebenarnya sudah kontak dengan bank gitu ya. Jadi sudah terjadi kontak dengan bank bahwa saya harus menyicil. Saya nyicil. Apa cuman yang Anda cicil? Rumahnya tidak sesuai dengan spek. Iya, betul. Apa yang Anda cicil? Katakan saya enggak jadi beli, rumahnya tidak sesuai dengan spek. Spek di atas ini dan tadi bawah ini saya batalkan. Sudah selesai cara kelatihan syar'inya. Secara syar'i seperti itu ya, Ustaz. Iya. Itu tidak sesuai spek yang dijanjikan, saya tidak setuju. Harusnya saya bisa bukan harusnya, hak Anda untuk hak tidak saya membelinya, membatalkannya. Oh iya iya, kalau gitu. Jelas. Alias. Cukup jelas, Ustaz. Taufik wafakumullah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Abu Ilyas di Bandung. Semoga Allah mudahkan perkara dan urusan yang antum jalani. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan yang ketiga. Silakan sebelum kami angkat dari pesan singkat di 0218236543. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Bekasi. Silakan. Saya mau nanya Ustaz. Jadi berapa bulan lalu saya kena kecelakaan yang menyebabkan ada bagian tubuh saya yang cacat permanen. Kemudian dari tempat saya bekerja itu bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Nah, pertanyaannya adalah saya itu dapat ganti dari asuransi. Yang pertama itu ganti biaya pengobatan, yang kedua itu klaim atas kecacatan yang saya terima. Hanya saja setelah saya cek dari slip gaji saya, itu tidak ada potongan untuk asuransi sama sekali. Nah, itu bagaimana Ustaz hukumnya menerima kedua uang tersebut? Terus yang kedua, kalau misalkan yang pertama halal, bila tidak dipotong dari gaji dan bukan Anda yang buat akad dengan asuransi tapi perusahaan, maka itu murni hadiah dan sepakat problem muasirin, halal hukumnya uangnya Anda terima. Dua-duanya Ustaz? Insyaallah. Oh ya, mungkin sekian itu saja Ustaz pertanyaannya dan jawabannya. Terima kasih. Allah barakfik. Baik, jazakallahu khair ya Umar, barakallahu fik. Syafqillah. Dan kita berikan kesempatan kembali via telepon, silakan di 0218236543. Baik, halo. Silakan, halo. Mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Abu Ahmad di Dermaga. Abu Ahmad di Dermaga, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya ingin menanyakan Ustaz terkait kalau pemeliharaan ternak yang dipeliharakan ke orang lain gitu. Nah, seperti itu Ustaz. Jadi dengan ya perjanjian yang tertulis biasa di atas kertas itu hukumnya seperti apa Ustaz? Antum sudah mulai Bu Ahmad atau mau akan? Ini sebenarnya sih orang tua sudah memulai gitu. Sebenarnya sih saya katakan kalau bisa jangan, tapi enggak apa-apa. Oh, bagus, enggak apa-apa. Tapi ya, kalau enggak diserahkan ke orang tua Anda malah repot ngurusnya. Ya. Itu gimana untuk masalah pembagian dan segala macam? Yang halalnya caranya begini. Ya, Ustaz. Diserahkan hewan ternak tadi kepada seseorang. Dia mengembalakan hewan tersebut dan mencarikan rumputnya serta merawatnya, membersihkan, kemudian bila ada yang sakit dia bawa ke dokter, dia panggil dokter hewan dan seterusnya. Begitu kan ya? Iya, iya, Ustaz. Ya. Ketika diserahkan dinilai dengan uang rupiah. Ada berapa ekor? Misalnya ada 3 ekor seperti itu, Ustaz. Sapi. Sapi. Berapa nilainya ketika diserahkan kepada orang yang merawat tadi? Misalnya kita katakan per ekor 10 juta, jadi 30 juta. 30 juta. Baik. Setelah nanti selesai masanya, rencananya mau dijual atau mau diapain? Ada yang dijual, ada juga yang untuk di biar banyak gitu, biar diternak. Ya. Ya, diternak. Kalau gitu per tahun hitungnya. Tahun. Ya. Setelah tahun depan, sekarang diserahkan kepada dia tetap tanggal dan harinya. Pamannya di tanggal sekarang Syaban, di satu Syaban diserahkan. Satu Syaban, Rajab ya. Ada Syaban, Syaban. Satu Syaban diserahkan. Satu Syaban tahun depan ya, lihat jadi berapa dia. Ya, ya Ustaz. Umpamanya yang tiga tadi jadi gemuk, tentu bertambah beratnya. Kemudian ada salah satunya juga yang punya anak, ya. Ya. Jadi umpamanya 5 ekor, dinilai semuanya. Ternyata keluar angka 40 juta. Berarti pertambahannya berapa? 20 juta. 10 juta lah, bukan? 10 juta. 10 juta pertambahannya. Ya. 10 juta ini dibagi 2. Iya, iya. Ya. 5 juta buat pemilik, 5 juta buat pengelola. Berdasarkan kesepakatan dari awal. Bisa jadi 2/3 untuk pengelola, bisa jadi 1/3 untuk pemilik hewan. Tergantung kesepakatan awal. Tergantung kesepakatan awal. La qadarallah, andai meninggal satu, turun harganya dari 30 tadi menjadi di akhir tahun, di kecuali ada unsur kelalaiannya, tidak lalai pengelolanya. Tapi terjadi risiko ada yang meninggal. Maka dari 30 juta tinggal 25 juta lagi. Ya, ya. Berarti uang bapak Anda tetap 25 juta. Dia rugi 5 juta. Ya, terus yang kalau pemeliharanya nanti enggak dapat Ustaz. Ya enggak dapat, kan rugi. Bapak Anda rugi 5 juta. Oh. Tidak ada kewajiban pengelola mengganti 5 juta tadi. Dan otomatis dia enggak dapat apa-apa karena bapak Anda pun rugi. Iya, iya. Ya atau tidak? Iya, iya. Cuman kebiasaan di daerah sih tidak seperti itu gitu Ustaz. Di kebiasaan daerah gimana? Jadi walaupun tadi saya sudah jelaskan yang halalnya, sebab kebiasaan daerah Anda gimana? Kalau misalnya ada juga ada yang mati seperti itu Ustaz, tahun depan ya tetap dapat yang dapat apa dia? Ini, ya yang dari tiga itu gitu. Tiga tinggal dua, mati satu. Nah, satu jadi punya dia seperti itu Ustaz. Jadi jadi yang punya rugi dua kali. Iya. Harusnya bertambah, ini tinggal seekor dari tiga ekor. Iya, gitu, seperti itu Ustaz. Ini tidak boleh. Oh iya Ustaz. Jelas, ini haram hukumnya. Ya. Ya Ustaz. Itu kalau yang seperti haram. Yang dibagi itu adalah keuntungan, sekarang rugi. Iya, iya Ustaz. Ayo. Kecuali akadnya upah. Kalau akad upah, mau untung mau rugi hewan saya, tetap saya gaji kamu per bulan umpamanya untuk mengelola hewan saya ini, umpamanya per bulan digaji dengan sejuta per bulan. Setahun gaji 12 juta. Ini uang rupiah 12 juta. Andai sapi tadi menjadi 30 ekor, menjadi 1000 ekor, menjadi ratusan juta, tetap gajinya enggak nambah. Paham? Paham. Andai juga sapi mati semuanya, tetap gajinya 12 juta. Itu dengan gaji. Tapi kalau dengan bagi hasil seperti tadi, hasil itu ada setelah modal kembali. Modalnya tadi 30 juta, sekarang modalnya tinggal lagi menjadi 20 juta. Rugi dia 10 juta, sekarang diambil lagi oleh si pengelola 10 juta seekor lagi, maka ruginya dua kali. Malah yang biasanya si pengelola nambah lagi untuk menutupi modal dulu menjadi 3 ekor. Ya Ustaz. Ala kulli hal, yang terjadi di kampung Anda itu adalah haram, ingatkan orang kampung Anda. Ya Ustaz. Berarti kalau secara syar'inya itu tadi modalnya 30 juta, terus rupanya tak setiap setahun menjadi 40 juta, 10 jutanya ini keuntungan dibagi dua seperti itu. Ya, baik kematan. Beranak maupun tidak. Karena otomatis sapi juga gemuk kan? Iya, iya, iya Ustaz. Masalah pembagiannya bisa dengan uang atau bisa juga dengan tukar guling. Serahkan sapi ke dia, kemudian dia nambahin uang. Atau orang tua Anda jual salah satu ekor sapinya atau bayar dengan uang yang lain. Baik Ustaz. Baik. Kalau masih, misalnya sudah beranak tapi masih kecil, tetap dijadikan, diperkirakan berapa harganya? Betul, betul. Itu pertambahan namanya. Baik Ustaz. Walaupun masih dalam kandungan hamil. Iya, iya Ustaz. Janin. Jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair akhi wa barakallahu fik. Baik. Alhamdulillah kita berikan kesempatan kembali satu pertanyaan via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Faris di Bekasi. Dengan Faris? Iya. Silakan. Silakan, Pak. Dengan siapa di mana? Dengan Faris di Bekasi. Silakan, Pak. Ya, assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau bertanya, saya bekerja di perusahaan IT data center. Mohon maaf Pak, supaya jelas mohon dikecilkan volume suara fit radio atau televisinya, ada feedback. Cek monitor via telepon, silakan. Halo. Ya, saya pekerja di perusahaan IT bidang data center. Perusahaan saya itu menyediakan servis colocation, penyewaan tempat yang berbasis rack dengan penyediaan power dan koneksi internet. Jadi server customer kita itu menitipkan server-server mereka di gedung kita. Power, pendingin, sama koneksi internet, CCTV, sama security door disediain sama kita. Nah, masalahnya itu customer kita sebagian dari bank konvensional dan perusahaan asuransi. Namun banyak customer non-bank dan non-asuransi karena perusahaan kita tidak mengkhususkan pada perusahaan tertentu. Nah, role saya di perusahaan ini sebagai system engineer, melakukan pemeliharaan, pengembangan server dan sistem untuk internal perusahaan saya dan tidak ada hubungannya sama customer. Nah, salah satu pekerjaan saya juga itu memanage pemeliharaan, security system, CCTV, dan access control di ruangan customer yang ada sebagiannya adalah bank konven dan perusahaan asuransi. Pemeliharaan security system ini terjadi 4 kali dalam setahun. Dan yang melakukannya itu vendor. Saya hanya melakukan supervisi report dan melakukan penjadwalan. Pemasangan CCTV sama access control ini di ruangan customer dimanage oleh saya. Saya hanya merincikan kebutuhan barang yang harus dibeli untuk security system yang melakukan instalasi vendor. Nah, yang afwan akhi, afwan, biar afwan, maaf ana ini biar enggak terlalu lama. Berapa persen pekerjaan Anda yang bersentuhan dengan bank konvensional dengan dan asuransi? Kira-kira 30% mungkin, 30-40%. Itu langsung bersentuhan dengan mereka? Kalau bersentuhan secara langsung tidak, tapi itu vendor. Saya ulangi pertanyaan saya. Berapa persen yang antum mengerjakan dan memperbaiki pokoknya seluruh yang berkenaan tentang bank konvensional dan pihak asuransi? Kira-kira 30%. Berarti 30% gaji antum tidak halal. Iya. Bisa difahami, Bapak? Walaupun sebagian pekerjaan saya enggak termasuk pemeliharaan. 70% gaji Anda halal, 30% tidak halal. Kalau ingin halal seluruhnya, sampaikan kepada pihak perusahaan yang menggaji Anda. Satu saat pun saya tidak memberikan waktu saya untuk berkenaan tentang bank konvensional dan asuransi, sehingga harga gaji Anda halal seluruhnya. Tapi ada pekerjaan Anda yang berhubungan dengan bank konvensional dan asuransi tadi, walaupun tidak dapat gaji, Anda sudah dapat dosa. Karena Allah mengharamkan ya membantu urusan mereka seluruhnya dalam bentuk apapun juga. Berarti tidak boleh harusnya ya Ustaz ya? Iya, jangan lakukan harusnya. Qadar Allah, Anda umpamanya sudah nego ke pihak perusahaan, belum bisa Ustaz kata. Ya, bilang kalau gitu 30% dari gaji Anda setiap bulan berikan kepada fakir miskin yang Anda bisa nikmati hanya 70% saja. Tapi kan gak nyaman hidup, kerja 100% gaji 70%. Biar nyamannya cari yang halal sama sekali. Oke, kalau misalkan saya gak berhubungan sama sekali dengan customer itu, dari semua servis dari di perusahaan saya, berarti boleh ya Ustaz ya? Boleh. Oke, faham. Itu aja Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan urusan dan pekerjaan antum. Dan kami angkat selanjutnya pendengar dan pemirsa JDV, pertanyaan-pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Abu Ahmad di Dermaga. Ustaz, saya menabung dengan akad wadiah. Ditawarkan untuk akan diberi hidayah. Atau hadiah. Mohon maaf, ditawarkan diberi hadiah. Sebesar 42 juta. Ya. Apabila tidak diambil dalam 6 bulan, akad berubah menjadi mudharabah mutlaqah. Apakah ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah dari bahan? Allah barik fi. Dilihat dari hukum wadiah yang ada di bank. Nah. Hukum wadiah yang ada di bank itu adalah qard. Karena yang namanya wadiah tidak boleh barang itu dipakai dan dihilangkan. Anda wadiah itu nitip. Anda nitip mobil dengan nomor plat tertentu, rangka mesin tertentu, ya, kepada seseorang. Kemudian ketika Anda ambil, berubah sudah nomor rangkanya, nomor platnya, ya, ini wadiah namanya. Ini namanya akad qard. Qard itu akhdhu syai'in wa raddu badalihi. Ambil satu barang diberikan gantinya. Kalau yang wadiah tetap seperti itu. Sekarang Anda serahkan uang ke pihak bank, tabungan wadiah. Ketika Anda ambil atau ketika Anda serahkan, katakan kepada dia, saya mau wadiah. Ketika saya tarik, nomor serinya tidak ada yang berubah satupun ya. Mau mereka terima? Mau mereka terima, tapi dengan syarat Anda yang bayar. SDB mereka tempatkan di SDB mereka, sewa SDB. Tapi uang mereka putar dan yang mereka kembalikan adalah gantinya, ya, dengan nomor seri yang berbeda sudah. Maka ini namanya akad qard. Bila dijanjikan hadiah, ya, atau langsung diberikan hadiah, ya, yang jelas hadiah dalam akad qard itu boleh dengan syarat pertama hadiah itu setelah utang dilunasi baru diberikan. Ketika Anda tutup rekening Anda diberikan hadiah, alhamdulillah itu boleh berarti. Ya, adapun di awal maka tidak boleh. Kecuali selama ini lagi antara Anda dengan penerima pinjaman tadi saling bertukar hadiah. Anda memberikan pinjaman kepada tetangga atau kepada kerabat. Tanpa pinjaman ini sering dia beri hadiah kepada Anda sebelumnya. Sekarang Anda berikan pinjaman, dia tetap ngasih hadiah, enggak ada masalah. Bank sebelum Anda buka rekening wadiah tadi yang dibungkus syariah. Ya. Dan hadiah saja. Dan hadiah. Baik, jazakallahu khair saat demikian pendengar kita yang bertanya di dermaga, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan dari Rashifuddin dari Sulaiman Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum menjual beli barang KW? Tiruan maksudnya. Ya. Nah. Bila ini maksud dari dengan barang KW tersebut adalah mencuri hak orang lain, kemudian mengambil mereknya dan ditempelkan kepada barang yang bukan barang yang pemilik merek tadi, maka ini adalah pencurian namanya. Ya, baik secara hukum positif, secara syar'i pun haram. Fatwa Oki lama sudah, sekitar 10 tahun yang lalu telah menyatakan bahwa menjual barang palsu, barang tiruan, hukumnya adalah haram. Karena dia mengambil hak orang yang memiliki hak dari royalti merek dagang tersebut. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan. Demikian ya Rasifuddin, barakallahu fikum. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari Abu Gibran di Bandung. Ustaz, bagaimana tentang transfer uang dari rial ke rupiah melalui exchange? Transfer rial hari ini akan tapi sampai rekening ke Indonesia besok hari ini, Ustaz. Baik. Ini saya rincikan di buku Harta Haram bahwa ini boleh. Ya, kalau itu melalui lembaga keuangan bukan melalui perorangan. Ya. Hakikat yang terjadi dari orang yang pemilik real di Saudi Arabia mengirim uang ke Indonesia. Di sana real, di sini adalah rupiah. Tukar rupiah dengan real. Tunai. Di sana real 2 hari yang lalu. Setelah 2 hari baru rupiah diterima sini. Tunai apa tidak? Tunai. Tunainya bagaimana tunainya? Lembaga keuangan di Saudi Arabia tadi menyerahkan kepada Anda apa namanya? Isol atau transkrip bukti transfer. Bila bukti transfer ini milik lembaga keuangan resmi, bernilai uang atau tidak ini? Bernilai. Sama dengan uang. Karena diakui oleh negara, ya, karena ini resmi itu, maka saya katakan kalau yang resmi tidak ada masalah. Tapi ada juga yang melalui lembaga-lembaga, melalui perorangan yang tidak resmi, melalui toko-toko Indonesia di negara tersebut, perorangan pribadi ini tidak tunai kalau tidak ada serah terima rupiahnya di sana. Harusnya dia serahkan dulu rupiah, kemudian minta tolong rupiah ini sampaikan ke kerabat saya di Indonesia. Kalau tidak terjadi, maka itu terjadi riba. Ya, kecuali lembaga keuangan. Karena lembaga keuangan slip pengiriman transfer itu sama bernilai dengan uang. Jelas? Jelas, Masya Allah. Jazakumullah khair. Demikian Abu Gibran di Bandung. Barakallahu fiik. Kami akan bertanya berikut dari Ummu Zila di Tangerang Selatan. Bagaimana syarat dan hukumnya pembelian emas dengan cara cicilan, Ustaz, yang banyak terjadi saat ini? Allah Ustaz. Pembelian emas dengan cara cicilan sudah diharamkan oleh OKI, oleh divisi fikih yang dikeluarkan oleh Organisasi Islam Internasional. Yang saya katakan tadi, di bawah OKI berpusat di Jeddah. Tentang fatwa mereka tentang jual beli emas, dan kemudian diundang-undangkan oleh AIF. AIF itu adalah lembaga pembuat standarisasi produk lembaga keuangan syariah berpusat di Bahrain. Dalam fatwa murabahahnya mereka menjelaskan wala yajuzu ijra'al murabahatil muajjalati 'ala adh-dhahab. Tidak boleh melakukan murabahah tidak tunai dengan cara cicilan tentunya dengan objeknya adalah emas. Sebelum itu Rasulullah SAW telah mengharamkan sebelumnya, ya, emas dengan emas, perak dengan perak, harus sama dan tunai. Bila emas dengan perak, syaratnya harus tunai. Perak di waktu itu adalah mata uang, ya, maka menukar rupiah dengan emas syaratnya haruslah tunai. Ini ijma' ulama. Ya, tidak lama kita bertakwa kepada Allah dalam hal ini. Adapun fatwa dari Dewan Syariah Nasional yang menghalalkan ini fatwa yang aneh. Dengan menyatakan bahwasanya kata mereka dalam buku himpunan fatwanya, emas di masa dahulu adalah sebagai mata uang, alat tukar. Sekarang emas bukan mata uang lagi. Emas sama dengan komoditi lain. Seperti boleh menjual kasur dengan tidak tunai, jual emas juga boleh dengan tidak tunai dan cicilan. Ini wallah ta'ala alam. Saya kira sampai sekarang semua negara yang mencetak emas, divisa rujukannya apa? Semua negara yang mencetak uang rupiah, itu ada divisa emas atau tidak? Ada divisa emas di situ. Gak mungkin dia mencetak tanpa ada emas di yang menjadikan acuannya. Berarti yang hilang dari emas tersebut hanya hilang di Indonesia saja, tapi hilang di peredaran di Indonesia saja, tapi tetap rujukan aslinya adalah emas. Kemudian lihat fungsi mata uang dari zaman dahulu, dari Nabi Adam sampai akhir zaman adalah sebagai alat tukar, satu, penilai harga barang dan jasa, penyimpan kekayaan. Dari tiga ini yang dimiliki rupiah hanya satu sebagai alat tukar. Orang yang pintar gak mau menyimpan kekayaannya dengan rupiah karena inflasi besar, ya, 6% per tahun. Artinya dalam 10 tahun 70% hilang uangnya. Tapi kalau disimpan dengan emas, 1 sen pun gak ada yang hilang. Maka orang yang cerdas, lihat orang-orang kampung, orang-orang daerah, mereka enggak pernah menyimpan kekayaannya dengan rupiah, menyimpannya dengan bentuk emas. Lindung nilainya kuat. Maka fungsi emas di sini masih ada. Kemudian juga sebagai pengukur nilai barang dan jasa. Hanya orang yang tidak mengerti mengukur nilai barang jasa dengan rupiah. Dengan emas, satu kambing di masa Rasulullah SAW, 1400 tahun yang lalu, Rasulullah memberikan uang kepada sahabi Jalil, sahabat beliau yang bernama Urwah bin Al-Jad Al-Bariqi, untuk beli kambing kurban. Dapat satu kambing kurban. Sekarang Anda beli satu dinar, dapat kambing kurban, Ustaz? 600 ribu sekarang per gram, 4,25. 2 juta, hampir 3 juta. Dapat kambing kurban, dapat. Itu dia yang sebagai penentu harga barang. Rupiah dalam waktu 10 tahun tidak dapat kambing dengan harga yang sama. 2 tahun pun tidak dapat lagi, setahun pun tidak dapat lagi. Jadi mana yang dimiliki oleh emas? Emas masih miliki dua. Hanya satu yang tidak dimiliki oleh emas. Rupiah hanya miliki satu saja. Itu lebih kuat dua dibanding satu. Kemudian dalam istidlal ilmu usul fiqh, ini saya jelaskan di buku harta saya, buku saya, buku harta kontemporer, bahwa dalam kaidah ilmu usul fiqh, persyaratan sekarang yang menjadi al-maqis alai, yang menjadi dasar pengkiaskan uang adalah emas dan perak. Karena dari masa Nabi Adam, ya, yang menjadi mata uang adalah emas dan perak. Rupiah kan baru, ya. Maka rupiah dikiaskan kepada emas dan perak. Persyaratan sahnya farak atau rupiah ini adalah alla ya'uda 'alal asli bil ibtal. Sepakat para ulama usul fikih ini bahwa tidak boleh cabang membatalkan yang asal. Hukum asalnya adalah di emas, rupiah dikias dengan emas dan perak. Sekarang rupiah mematikan emas dan perak, kias yang salah dalam ilmu usul fiqh. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Bayyah, ulama senior di bidang keuangan dari Mauritania yang beliau pakar di fikih kontemporer berpusat di Jeddah di Oki. Masya Allah, tidak di, sama sekali tidak diizinkan pembahasan ini saja. Allah nah, Masya Allah. Maka secara syar'i dan secara logika pun, ya, ini suatu hal yang diharam. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fik. Kami angkat mungkin satu pertanyaan terakhir saja dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada riba yang tidak haram? Karena ada pendapat seorang ustaz di tempat kami, ada riba yang tidak diharamkan seperti bunga bank yang diberikan kepada bank kepada nasabahnya. Subhanallah. Ustaz kami ini belajarnya di mana? Ijma' para ulama. Baca di buku saya, buku Harta Arab Muamalat Kontemporer. Ijma' para ulama sedunia. Beberapa kali fatwa internasional mengeluarkan bunga bank adalah riba. Dari tahun 65 muktamar para fikih ulama sedunia di Kairo di Mesir, hasil keputusannya mereka mengharamkan bunga bank. Ya. Oki di tahun 81, mungkin Anda belum lahir. Yang tadi tahun 65 pasti Anda belum lahir, saya juga belum lahir. Sudah sepakat ulama dunia mengharamkannya. Lalu muncul ustaz di abad 21 mengatakan ada satu bunga riba yang tidak haram, yaitu bunga bank. Ya, akhi, Anda kalau mengatakan ustaz, lihat background pendidikannya dari mana, ustaznya dari mana didapatkan ilmunya. Bukan setiap orang dikatakan ustaz kemudian setiap perkataannya sama dengan Quran dan Sunnah posisinya, itu tidak. Baik, tidak ada dalil dalam kita beragama perkataan ustaz yang hadanya Quran, Sunnah, ijma'. Tadi sudah saya jelaskan ijma'nya, kias. Jazakumullah khair atas jawabannya Ustaz, barakallahu fik. Dan baik, satu penelpon saja kita terima terakhir. Baik, untuk satu penelpon terakhir kami berikan kesempatan, silakan di 021 823 6543. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? dari Ummu Sri di Batam ini. Masya Allah, silakan. Mau tanya Pak Ustadz begini, seandainya ada seorang kerja di satu pabrik makanan, maksudnya seperti perusahaan makanan roti gitulah, contohnya roti, seandainya roti kita gitu. Terus orang itu keluar dari karyawannya itu keluar dari roti kita gitu, seandainya ya. Terus dia itu membuat makanan seperti itu, tapi dia tidak dimerekkan roti kita gitu, tapi dia makanannya pas seperti itu dibolehkan apa enggak Pak Ustadz? Allah barik. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setahu saya ini ada aturan dari lembaga hak intelektual, ya, syarat sesuatu dikatakan dia boleh atau tidak. Mungkin mereknya berbeda tapi sama isinya. Ya, ini bagian daripada tidak dibolehkan, wallahu taala. Termasuk bagian meniru dari sesuatu yang sudah ada. Baik, umum demikian penjelasan. Harus minta izin dahulu kepada pemilik sebelumnya. Mereka bila mereka izinkan, alhamdulillah. Bila tidak, bikin modifikasi yang baru. Anak. Mungkin orang lebih menyukai hasil modifikasi Anda daripada yang asalnya. Tapi sama dengan itu tidak boleh. Ya. Tapi roti juga, tapi dengan ada modifikasi yang lain, tidak sama seperti yang sudah terkenal tersebut. Wallah ta'ala. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian umum yang ada di Batam, dan pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan terakhir kami di kesempatan pagi hari ini. Sebagai kesimpulan dari kajian kita, silakan. Ya. Semoga kita kaum muslimin dan kaum muslimat yang kita ada tuntunan dari Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma' para ulama kita, dalil syar'i yang kita ikuti, semoga dengan demikian Allah mengantarkan kita kepada kebaikan di dunia dan akhirat dalam masalah muamalat ini. Wallahu waliyut taufiq. Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullahu taala atas kesimpulan yang beliau sampaikan dari penutup kajian di kesempatan pagi ini, dan waktu yang beliau berikan kepada kita dalam pembahasan ilmiah dari kitab Zadul Mustaqni fi Ikhtisar al-Mughni dalam pembahasan bab riba. Dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan ini, masih panjang, pada setiap hari Kamis. Dan jangan lewatkan, kami mohon maaf ada beberapa pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Semoga sedikit bermanfaat. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan antara orang mukmin dengan munafik